Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada hari ini kita masih mengkaji Al-Quranul Karim berdasarkan tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tanzilam mimman khalaqal arda wassamawatil ula. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Tanzilan, Al-Quran turun mimman. Kalau dalam bahasa Arabnya tidak ada kata-kata Allah di sini. Tetapi orang sudah pasti tahu bahwa di sini maksudnya adalah Allah. Tapi kenapa Allah tidak menurunkan tanzilan minallah? Kenapa tidak harus, kenapa tidak ditulis langsung secara tersurat? Karena memang Al-Quran diminta untuk ditadaburi, direnungi. Maka ketika tidak ada Allah di sini, sebenarnya ini adalah bukti yang kuat. Keimananlah yang berbicara, pasti Allah lah yang dimaksudkan dengan man di sini. Dari siapa yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi? Siapa menciptakan bumi dan langit yang tinggi? Dialah yang menurunkan Al-Quran. Apa maknanya? Bahwa Al-Quran itu bukanlah omong kosong, bukanlah ciptaan Nabi Muhammad, bukanlah jampi-jampi, bukanlah sihir, magis, bukan. Tapi tanzilan mimman khalaqal arda wassamawati al-ula. Diturunkan dari Allah. Kul huwa naba'un azim. Katakanlah, ini adalah berita besar. Al-Quran itu berita besar karena dia adalah kalamullah yang maha besar. Maka tanzilan mimman khalaqal arda wassamawati al-ula, untuk menegaskan hidup dengan Al-Quran adalah hidup dengan pencipta alam semesta. Diilustrasikan, kalau kita jadi anak wali kota atau gubernur, maka mungkin sedikit petentang-petenteng itu ada. Siapa gak kenal gubernur? Saya adalah anaknya. Misalnya, ketika Al-Quran ini adalah diucapkan oleh pemilik langit dan bumi, seharusnya mukmin itu merasa aman dan nyaman. Karena apa? Karena apa yang tertuang di dalam Al-Quran akan sesuai dengan instruksinya bagi alam semesta raya ini. Maka pesan Al-Quran itu akan klop dengan kehidupan di dunia dan akhirat. Karena Al-Quran dan kehidupan ini bersumber dari pencipta yang satu. Yang menciptakan langit dan bumi Allah, Al-Quran ini adalah kalamnya. Kalamnya dan apa yang diciptakannya pasti klop karena sumbernya satu. Maka tidak disebutkan Allah supaya lebih jelas. Kalau Anda tidak percaya pada Allah, yakinlah bahwa yang menciptakan alam semesta ini dialah yang menurunkan Al-Quran. Itulah yang dimaksudkannya. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana. Kita minta kontribusinya, pemahamannya tentang surat Thaha ayat 4 ini. Persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan redaksi kalimat di ayat keempat dari surat Thaha ini, maka akan memberikan banyak sekali rahasia-rahasia yang harus kita pahami, atau dalam kata lain pemaknaan yang terkandung di dalam kalimat-kalimat ini. Di sini Allah mengatakan tanzilan, ya, kalau di dalam istilah bahasa Arab ini disebut dengan maf'ul mutlak, ya. artinya penegasan ya, nazzalallahu tanzilan, jadi maknanya itu benar-benar diturunkan. Kemudian sebagaimana mungkin sudah pernah dijelaskan di dalam pertemuan terdahulu, bahwa untuk fase penurunan Al-Quran sendiri Allah subhanahu wa ta'ala memakai beragam redaksi dari kata nazala. Terkadang Allah mengatakan nazala, yang biasanya ini maknanya Al-Quran itu dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nazala bihi ruhul amin. Al-Quran itu dibawa, diturunkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai redaksi kata anzala. Kalau kata anzala ini biasanya dipergunakan untuk menunjukkan Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus, ya. Artinya Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sekaligus, lengkap 30 juz, ya. Ini biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pergunakan dengan makna tanpa fase, ya. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ya, litun Qur'anan Arabiyya wa sarafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum zikra. Demikianlah Al-Qur'an itu kami turunkan dalam bahasa Arab, ya, agar dan kami buat isinya itu berupa ayat-ayat yang wa'id, berupa ancaman-ancaman, agar mereka itu menjadi orang-orang yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau mereka kembali mengingat tentang berbagai keterangan-keterangan, informasi tentang umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata anzala. Kemudian kalau tanzilan, ya, dari kata nazzala yunazzilu, ini dipergunakan oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap selama 23 tahun atau 22 tahun sekian bulan kepada Rasulullah SAW. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata di sini Allah memakai fase itu dengan mengatakan tanzilan mimman khalaqal arda wassamawati al-ula. Al-Qur'an itu diturunkan dari yang menciptakan bumi dan langit yang begitu sangat tinggi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, rahasia penafsiran dari kata khalaqal arda wassamawat untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bumi tempat kita berpijak yang dapat kita saksikan, ya, begitu sangat luas. Langit juga dapat kita saksikan. Jangan kita ragukan lagi bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh yang menciptakan bumi yang kita diami dan langit yang selalu kita perhatikan dan kita kagumi kehebatannya. Sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri Allah memberikan beragam redaksi atau tentang penurunan Al-Quran ini dengan memakai kata tanzilan. Dalam surat yang lain Allah mengatakan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan Al-Quran itu dari Allah yang maha aziz, ya, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kemudian di dalam surat Sejadah Allah mengatakan tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Al-Qur'an itu diturunkan tanpa ada keraguan di dalamnya, ya, dari rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi sebenarnya setiap pemakaian redaksi kata ini memiliki makna tertentu. Kalau di sini di surat Taha ayat keempat ini maknanya adalah untuk memberikan gambaran kepada kita, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat, sebagai kasih sayangnya kepada kita. Oleh karena itu, orang-orang yang membaca Al-Quran adalah orang-orang yang siap untuk menerima rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Ya, dipahami atau tidak, maka Al-Quran itu sebagai rahmat bagi alam semesta. Oleh karena itu jangan ragu untuk membaca Al-Quran, ya, jangan merasa bahwa ketika kita membaca Al-Quran maka sia-sia, capek saja, lebih bagus tidur daripada membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pun untuk apalah diulang, ya, sampai khatam berkali-kali, ya, toh juga tidak ada manfaatnya. Sama sebelum membaca Al-Quran tingkahnya seperti itu, membaca Al-Quran sudah membaca Al-Quran tingkahnya juga seperti itu. Ya, ini adalah pernyataan tidak benar, karena sebenarnya Al-Quran itu adalah rahmat bagi semesta alam. Minimal orang yang membacanya akan mendapatkan rahmat Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketenangan jiwa dan kesegaran hati, sehingga akhirnya ini akan menjadi sumber energi baginya untuk berbuat lebih baik di dalam kehidupannya. Terima kasih Ustaz Perdana. Benar apa yang disampaikannya. Tentu saja tidak cukup dengan membaca, tapi perlu juga untuk mengamalkannya. Maka kesimpulan yang dapat kita sampai pada hari ini, pecinta dan pengamal Al-Quran akan tinggi setinggi langit yang tinggi. Yang digambarkan Allah, dia turun tanzilat, tetapi orang yang mengamalkannya menjadi al-ula, akan tinggi setinggi langit. Berbahagialah orang yang mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.